Naam, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Jadi kita telah menyelesaikan tafsir ayat yang kedua. Penutup ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan diathafkan kepada kalimat yaj'al lahu makhraja awal ayat ketiga dengan waw ataf, huruf al-waw, wa yarzuqu itu atifah, yakni huruf yang berfungsi untuk menggandengkan dua kata atau dua kalimat yang bermakna dan. Wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Telah diterangkan ya bahwa ini kalimat ini adalah persyaratan dan jawaban. Kapan persyaratan terpenuhi, jawaban mesti ada, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yukhlifu wa'adah. Nah, yaitu syaratnya bertakwa. Syaratnya bertakwa. Balasannya Allah Subhanahu wa ta'ala beri solusi. Makhraj itu solusi, jalan keluar. Solusi itu apa? Jalan keluar dari problem. Problem yang menyulitkan, menyempitkan hidup. Dan ini yang digandengkan kepadanya itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak diperhitungkan. Nah, sudah diterangkan semuanya dan sudah dijelaskan apa makna takwa. Takwa artinya apa kesimpulannya, Ahmad? Apa kesimpulannya takwa? Takwa kesimpulan maknanya yaitu beramal dengan dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas. Baik, yang kedua, mutaba'ah. Sesuai sunnah ajaran Nabi SAW. Ini berdasarkan ilmu dalil. Baik. Jadi, ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas artinya beramal dengan amalan akhirat dengan niat mengharapkan balasan akhirat dari Allah. Beramal dengan amalan akhirat dengan niat mengharapkan balasan akhirat dari Allah, diberi pahala oleh Allah, dan dia akan rasakan itu di akhirat, dimasukkan dalam jannah, dalam surga, berjumpa dengan Allah, menatap wajah Allah dalam jannah, yang biasa diungkapkan mengharapkan wajah Allah, ya, itu mengharapkan berjumpa dengan Allah dalam jannah dan melihat wajahnya. Berdasarkan ini, perhatikan baik-baik, ada satu hal yang ini ana tekankan di sini. Berdasarkan ini, barang siapa beramal dengan amalan akhirat, niatnya untuk dunia, berarti syirik, tidak ikhlas, ya kan? Masuk pula dalam kategori ini, beramal dengan amal akhirat, mengharap pala balasan dari Allah, tapi balasan yang dia harapkan dari Allah bukan balasan akhirat, tapi balasan dunia. Ini juga syirik, syirik kecil. Adapun yang pertama, beramal untuk dunia, hadza min khisali al-kuffar al-musyrikin. Ini perangainya orang kafir, orang musyrik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud dan dalam surat Al-Isra. Ya, dalam surat Hud, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, perhiasannya. Nuwaffi ilaihi ma'amalahum fiha, kami akan berikan ya apa yang mereka cari itu. Ya. Usaha mereka mendapatkan, kami akan berikan. Itu pun bagi Allah inginkan sebagaimana di dibatasi di surat Al-Isra. Liman nurid, bagi yang kami inginkan. Dan tidak semua dapat. Fahum fiha la yukhsun, mereka tidak akan dikurangi. Ini bagian diberi. Apa nasib mereka? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-naar. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka, selain neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Gugur seluruh yang mereka kerjakan di akhirat, tidak ada nilainya, dan batil apa yang dulu pernah mereka kerjakan di dunia, karena mereka beramal untuk dunia. Mereka tidak punya harapan dengan akhirat sama sekali. Ini syirik akbar, jelas. Mereka musyrik, kafir. Muslim beramal dengan amalan akhirat. Ya. Jika dia inginkan dengan itu dunia, maka dia terjerumus dalam syirik. Ya. Jadi sering kita dengar seseorang beramal karena riya sum'ah, ingin dipuji, ingin dilihat riya, ingin dilihat agar dipuji, sum'ah ingin didengar agar dipuji. Itu riya. Kalau ini memang mengharap balasan dari manusia, bukan dari Allah. Mengharap balasan dari manusia karena ingin dipuji oleh manusia. Ya, ya sirur riak sedikit, riak yang sedikit, yang ringan, syirik kecil, seperti kata Ibn Qayyim. Ya, ini kadang-kadang seseorang terjerumus. Beda dengan orang-orang munafik. Ya, riak mereka bukan yasir, kabir, besar riak mereka. Karena mereka memang beramal hanya untuk dilihat, hanya untuk didengar. Karena mereka batinnya kafir, tidak ada keikhlasan sama sekali. Ya, jika riya seseorang sampai pada tingkatan seperti orang munafik setiap kali beramal riya, setiap kali riya memang dasarnya beramal dari riya, nah ini yang sampai ke syirik besar. Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan yasiru riya, riya yang ringan. Kadang-kadang terjerumus. Ya, syirik kecil. Nah, ada satu hal yang terkait dengan ini tadi. Ya. Yaitu, dan ini agak halus. Yaitu mengharap balasan dari Allah, tapi balasan yang diharapkan balasan di dunia, bukan di akhirat. Dia berinfak, bersedekah murni. Jadi dia berharap dari Allah balasan, tapi yang dia inginkan, yang diharapkan dari Allah, yang dia nanti adalah dibalas oleh Allah di dunia agar dia jadi kaya, agar diganti yang lebih banyak sehingga kaya. Nah, di sana ada satu metode namanya bersedekah untuk kaya. Memang kaum muslim diajari bahwa kita bersedekah, ya, kiat bersedekah agar bisa menjadi kaya. Jadi memang diajak berinfak bersedekah untuk dunia. Amalan akhirat harus diniatkan untuk akhirat. Itu ikhlas. Jika diniatkan, meskipun mengharap balasan dari Allah, tapi balasan yang dinanti bukan balasan akhirat, tapi balasan dunia, itu syirik. Jadi ada dua, ya. Ya, mengharap balasan dari selain Allah, nah, syirik kecil, riya, sum'ah, yang dipuji oleh manusia. Yang kedua, mengharap balasan dari Allah, tapi balasan yang diharapkan di dunia. Seperti contohnya tadi, bersedekah supaya jadi kaya. Ya. Berpuasa, niatnya hanya supaya sehat. Ya, diet. Nah, biar sehat, biar enggak gemuk, bukan cari pahala. Nah, misalkan, ini semisalnya ini. Baik. Jadi itu. Di sana ada sebuah hadis yang sahih. Ya, bagian akhir hadis itu, wa man ya'mal bi'amali al-akhirati, wa man kana ya'malu bi'amali al-akhirati yuridu bihi dunya laisa lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa beramal dengan amalan akhirat yang dia inginkan dengan itu balasan dunia, maka dia tidak dapat bagian di akhirat. Jadi hendaknya kita ikhlaskannya. Jika beramal, hendaknya berharap balasan dari Allah, yang diharapkan adalah balasan di akhirat, pahala, ya. dimasukkan dalam jannah, dilindungi dari azab neraka. Itu ikhlas. Jangan niatkan balasan di dunia. Tetapi dijamin dalam Al-Quran dan sudah dijamin dunia akan mengikut. Itu jaminan mengikut, tetapi jangan itu yang diniatkan. Nah, di sini ya Allahu makhraja, ini kan balasan di dunia. Allah beri dia makhraj, solusi dari problemnya di dunia. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari alam tidak disangka. Ya rezeki ini. Diberi rezeki di dunia kan, balasan di dunia ini. Tetapi ini mengikut. Jangan niatkan bertakwa sudah dapat rezeki. Jangan niatkan bertakwa supaya dapat rezeki, supaya dapat ya solusi dari problem dunianya. Bukan itu diniatkan. Karena Allah mengatakan wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah. Makna takwa sudah kita pelajari. Takwa artinya ikhlas dan di atas ilmu. Bisa dipahami? Nah, dan lebih jelas lagi kita akan lanjutkan insyaallah pada yakni tambahan-tambahan keterangan lebih lengkap, dan ini secara global sudah jelas maknanya lebih lengkap insyaallah pada pertemuan berikutnya. Tafadhalu subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.